Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Fa ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas limpahan karunia dan kenikmatan dengan beragam bentuknya kepada kita semua yang tiada henti-hentinya, tiada putus-putusnya Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia-karunia-Nya kepada kita semua dalam keadaan Dia tidak butuh kepada kita. Para ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, membuka majlis ini ada sebuah ucapan dari Al-Imam Ahmad yang penting untuk kita pahami dan kita renungi sebagai nasihat bagi kita semua. Di mana beliau Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala pernah ditanya oleh murid-muridnya, mereka bertanya, wahai Imam Ahmad bin Hanbal, kapankah kita bisa benar-benar istirahat? Kapankah kita bisa benar-benar santai, tidak perlu capek-capek lagi, lelah-lelah, letih? Para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini terkadang juga terlintas di benak kita ketika kita melaksanakan berbagai aktivitas, terkhusus aktivitas agama, ibadah. Kapan kiranya kita bisa benar-benar istirahat dengan tenang, bisa hidup enak? Kita lelah di dalam melakukan ibadah, kita telah harus pergi pulang untuk menghadiri majelis ilmu, kita juga lelah untuk berta'awun di ma'had kita atau di tempat-tempat lain yang di situ ada kebaikan dan lain sebagainya. Maka Al-Imam Ahmad rahimahullah ketika ditanya dengan pertanyaan yang seperti ini, beliau menjawab, inda awwali qadamin tada'uha fil jannah. Kita bisa benar-benar istirahat, kata beliau, ketika pertama kali kita menginjakkan kaki kita ke dalam jannah, ke dalam surga. Ketika pertama kali kita menginjakkan kaki kita ke dalam surga, ke dalam jannah, disitulah kita benar-benar bisa beristirahat. Tidak ada lagi kelelahan, tidak ada lagi kecapean dan lain sebagainya dari perkara-perkara dunia yang memang disitulah tempat ibtila, tempat bala, tempat ujian. Segala sesuatunya adalah ujian bagi kita. Ibadah juga bagian dari ujian. Pertemanan juga bagian dari ujian. Harta bagian dari ujian. Anak dan istri juga bagian dari ujian. Yang menghadapi ujian-ujian tersebut, kita terkadang merasakan kelelahan, keletihan dan lain sebagainya. Sehingga para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Ahmad mengingatkan kita untuk kita istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita kelak menginjakkan kaki kita pertama kali ke dalam jannah, disitulah benar-benar kita akan beristirahat. Tidak ada lagi yang namanya lelah, capek, dan lain sebagainya. Semoga jawaban dari Imam Ahmad ini bisa menjadi nasihat bagi kita semua yang selama ini melaksanakan aktivitas-aktivitas agama, terkhusus majelis ta'lim yang kita harus berangkat pergi, terlebih ikhwan-ikhwan yang rumahnya jauh dari ma'had, tenaga, biaya, dan lain sebagainya dikeluarkan. Maka ingatlah akan balasan dari amalan mulia ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan kita menuju al-jannah, tempat abadi yang itu merupakan dambaan orang-orang beriman. Kemudian para ikhwan rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kitab Riyadhus Shalihin, masih di dalam bab ta'zim hurmatil muslimin, besarnya atau agungnya kehormatan kaum muslimin. Kemarin kita telah membaca hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, hakul muslimi 'alal muslimi khamsun, hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya ada 5. Yang pertama adalah raddus salam, menjawab salam. Kemudian yang berikutnya adalah iadatul marid, menjenguk orang yang sakit. Kemudian mengiringi jenazah. Kemudian menjawab atau memenuhi undangan. Kemudian tashmiyatul atis, mentashmiyat orang yang bersin. Kita baca penjelasan dari Asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kemarin pembahasan terakhir kita adalah tentang menghajar seorang muslim atau saudara kita lebih dari 3 hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan kita karena kita manusia biasa. Terkadang ketika bermasalah masih ada bekas-bekas percikan dari kemarahan tersebut di dalam kalbu kita, karena memang itulah hakikat dari tabiat manusia yang masih ada kemarahan, masih ada hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala telah fitrahkan kepada manusia, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan waktu sampai 3 hari boleh bagi dia untuk memboikot, menghajar, tidak mengucapkan salam kepada saudaranya. Adapun lebih dari itu, maka tidak diperbolehkan atau haram bagi seorang muslim untuk menghajar saudaranya hanya karena permasalahan pribadinya. Kemudian Asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah melanjutkan, waqtida'u salami yakunu minas saghiri 'alal kabir wa minal mashi 'alal qawa'idi wa min ar-raqibi 'ala al-mashi kullun bihasabihi. Wa tida'us salam, memulai salam itu hukum asalnya dimulai oleh orang yang masih muda, oleh orang yang berusia muda kepada orang yang berusia tua, as-saghir 'ala al-kabir. Sehingga hukum asal salam itu adalah ketika bertemu antara seorang yang masih muda dengan orang yang sudah tua, maka di antara haknya adalah orang yang masih muda mengucapkan salam kepada orang yang sudah tua. Wa minal mashi 'alal qa'idi, dan orang yang berjalan mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Ini juga bagian dari adab di dalam Islam. Orang yang berjalan, hukum asalnya memberikan salam, mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Di antara hikmahnya adalah, di antara faedahnya adalah untuk menunjukkan ketawaduan orang yang berjalan tersebut terhadap orang yang duduk. Wa minar raqibi 'alal mashi, dan orang yang berkendara terhadap orang yang berjalan. Ini hukum asalnya. Orang yang menaiki kendaraan, sepeda motor, mobil, maka dia yang lebih berhak untuk mengucapkan salam daripada orang yang berjalan atau orang yang duduk. Wasighatus salami al-mashru'ah an yakul assalamu alayka aw assalamu alaykum kilahuma jaizun. Adapun bentuk lafaz pengucapan salam yang disyariatkan, bagaimana cara mengucapkan salam, sighahnya, bentuknya, lafaznya, maka kata Syekh boleh kita mengucapkan dengan assalamu alayka. Assalamu alayka. Atau bisa juga kita mengucapkan dengan lafaz assalamu alaikum. Assalamu alayka atau assalamu alaikum. Dua-duanya kata beliau boleh. Kalau assalamu alayka, maka dhamir mukhatabnya di sini adalah mufrad. Ka di situ kamu artinya. Salam atas kamu satu orang kalau dalam bahasa Arab. Atau assalamu alaikum, kum di sini adalah dhamir mukhatab jamak. Maksudnya adalah salam atas kalian. Atas kalian. Sebagaimana kita biasa memanggil saudara kita anta atau antum. Antum itu sebenarnya kalian, tapi kita gunakan untuk satu orang sebagai bentuk takrim, kita memuliakan dia, menghormati dia. Tapi boleh juga kita anta, sebagaimana dahulu para sahabat terhadap Rasulullah atau sahabat satu dengan yang lainnya, anta wala anta ya Rasulullah. Namun semua bihasabi, bisa disesuaikan dengan kondisinya masing-masing, daerahnya masing-masing. Terkadang suatu daerah mengucapkan kamu itu terlalu kasar, terlalu keras. Bisa mengucapkan anda atau antum. Tapi bagi atau secara hukum asalnya adalah boleh assalamu alaik atau assalamu alaikum. Artinya sama, hanya dhamir. Dhamirnya berbeda. Waraddu an yakulu, dan menjawabnya bisa dengan mengucapkan alaikassalam, alaikassalam, alaikassalam, alaikassalam, atau wa alaikumussalam. Assalamu alaik, alaikassalam, boleh. Atau waalaikumsalam, seperti yang biasa kita lakukan, waalaikum assalam, alaikum atas kalian, walaupun satu orang boleh. Bihadha yattadihu lana anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam bayyana anna min al-huquqi allati lil muslim ala akhihi assalam raddan wa ibtida'an. Kemudian beliau melanjutkan, wa hukmu salami anna ibtida'ahu sunnatun wa raddahu fardun. Adapun hukum mengucapkan salam, hukum mengucapkan salam adalah sunnah. Memulai salam itu hukumnya sunnah. Masya Allah ya ikhwah. Sebenarnya kita dalam satu hari itu banyak sekali amalan-amalan yang telah disediakan di dalam Islam, yang seandainya kita melaksanakannya maka akan mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Di antaranya mengucapkan salam. Wa raddahu fardun, dan membalasnya adalah fardu. Membalas salam hukumnya wajib. Memulai salam hukumnya sunnah, dan menjawabnya adalah fardu. Sehingga tentang salam ini ada perbedaan hukum. Kalau memulainya itu sunnah, tapi bukan berarti sunnah ditinggalkan. Kita amalkan karena faedahnya, pahalanya luar biasa, belum lagi hikmah di balik itu. Fardu ainin ala man kusida bihi, bisa jadi fardu itu, hukum menjawabnya fardu, bisa dia adalah fardu ain, hukumnya fardu ain bagi orang yang diucapkan salam kepadanya. Bagi orang yang diucapkan salam kepadanya, maka menjawabnya fardu ain. Kalau dia tidak menjawab karena alasan yang dibenarkan di dalam Islam, maka dia berdosa. Wa fardu kifayatin idza qusida bihi jamaah. Bisa juga hukumnya adalah fardu kifayah. Kalau salam itu diucapkan kepada sekumpulan orang, maka hukumnya fardu kifayah. Kita tahu fardu kifayah kalau ada satu yang menjawab berarti yang lain gugur, tidak ada kewajiban menjawab. Seumpama ada orang yang lewat atau melewati sekumpulan orang, ikhwan duduk di masjid ada 5 orang, kemudian ada ikhwan lewat mengucapkan salam, assalamualaikum, tanpa dituju salam itu kepada orang tertentu, memang diucapkan kepada semua ikhwan yang duduk di situ, maka hukum menjawabnya adalah fardu kifayah. Kalau ada satu ikhwan yang menjawab waalaikumsalam, maka ikhwan-ikhwan yang lain yang duduk di situ tidak terkenai lagi kewajiban menjawab salam, gugur, sakata anil baqi. Tapi jika salam itu ditujukan kepada orang tertentu, di sini ada 5 orang, di sana ada 1 orang, ikhwan itu jalan, yang disalami itu adalah ikhwan tertentu, kusida bihi, memang dimaksudkan untuk mengucapkan salam kepada orang itu, maka wajib bagi dia untuk menjawab salam. Hukumnya fardu ain. Wassalamu hasanatun minal hasanati idza qama bihil insan falahu ashru amsalihi. Mengucapkan salam itu termasuk hasanah, kebaikan. Jika kita mengucapkan salam, maka kita akan mendapatkan 1 kebaikan. Idza qama bihil insan, apabila seseorang mengamalkan salam tersebut, mengucapkan kepada saudaranya, dia akan mendapatkan 1 kebaikan, dan kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Sebagaimana amalan-amalan soleh yang lainnya. Kita lewat kepada saudara kita, assalamualaikum, dapat 1 kebaikan. Dan di dalam Islam, kebaikan itu minimalnya pasti, minimalnya itu dikalikan 10. Sedikitnya itu paling sedikitnya 10, bisa 20, 30, 100, 700, bahkan amalan tertentu bighairi hisab, tanpa hitungan, tanpa bilangan tertentu balasannya. Ini syariat Islam. Demikian besarnya, sehingga disebutkan wajanibul fadli akbar wa a'zam di dalam Islam. Di dalam Islam itu bagian sisi keutamaan itu lebih besar, dilipat gandakan. Adapun kejelekan, kesalahan, dosa tidak dibalas kecuali seperti dosa itu, seperti amalan itu tidak dilipat gandakan. Sehingga barakallahu rahimani wa rahimakumullah, ini keutamaan. Seandainya satu hari kita bisa mengucapkan kepada 5 orang, maka mendapatkan 50 pahala. Dan kita tahu satu pahala saja dari pahala-pahala yang Allah sediakan itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya'ni idza sallamta 'ala akhika wa qulta assalamu 'alaika. Ya'ni maksudnya adalah apabila engkau bertemu dengan saudaramu lalu engkau mengucapkan salam kepadanya, assalamu 'alaika. Assalamualaikum lafaz terringkas yang biasa kita ucapkan, maka kita akan mendapatkan asyru hasanatin ajran, 10 kebaikan sebagai pahala baqiyat, pahala yang kekal. Tajiduhu ahwaja ma taqul ilaihi, yang engkau akan mendapati bahwa pahala itu yang pahala itulah yang paling engkau butuhkan. Pahala itulah yang paling engkau butuhkan. Tentunya kelak di hari kiamat itulah yang paling engkau butuhkan. Kemudian Syekh rahimahullah memberikan permisalan yang seharusnya kita bersegera bersungguh-sungguh dalam melakukan amalan ini. Kata beliau, "Wa nahnu na'lamu annahu law qila lillah li syakhsin." Dan kita mengetahui, kata Syekh, kita tahu seandainya dikatakan kepada seseorang, Kullama lakita ahadan fasallamta alaihi falaka bikulli taslimatin dirhamun wahidun. Seandainya dikatakan kepada seseorang, kita seumpama contohnya mengatakan kepada teman kita, ya akhi, nanti jika kamu bertemu seseorang atau setiap orang lalu engkau mengucapkan salam kepada mereka, maka bagi setiap orang yang engkau ucapkan salam kepadanya akan saya berikan satu dirham. Ya mungkin kalau tempat kita berapa satu dirham nih? Ada yang tahu? Hah? Taruhlah seumpama 50 ribu. Gak tahu sampai atau tidak. Kalau kamu ketemu orang nanti di panjang jalan, satu orang saya kasih 50 ribu. Berapa orang yang kamu ucapkan salam, maka akan saya berikan setiap lipat kelipatannya. La wajata al-insana yatlubu an-nas liyusallimu alaihim ibtigha'a hadha dirham al-wahid. Kalau keadaannya seperti ini, balasannya hanya dirham, satu dirham saja, atau 50 ribu saja, maka engkau akan mendapati manusia itu berusaha mencari orang, bertemu dengan orang agar dia bisa mengucapkan salam. Ayo kita ke bawah sana, kita cari orang yang banyak, baru kita ucapkan salam, hanya untuk mendapatkan satu dirham itu, atau uang 20 ribu, atau 50 ribu. Kalau seandainya balasannya dunia. Ya, sebagai contoh mudahnya, terjadilah di tengah-tengah masyarakat, seumpama ada pembagian sembako. Beras satu karung, minyak satu kilo, gula satu kilo. Antri panjang, rela. Atau contoh-contoh yang lainnya. Kata Syekh, engkau akan mendapati manusia yang kau janjikan tadi, dia berusaha mencari manusia. Untuk apa? Untuk diucapkan salam. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Nyari-nyari orang malah. Hanya untuk ibtigha'a hadha dirham al-wahid, untuk mendapatkan satu dirham yang dijanjikan ini. Ma'a anna dirham al-wahida yafna wa yazul, kata Syekh. Padahal satu dirham itu yang didapatkan itu dia yafna wa yazul, dia bisa sirna, dia bisa hilang. Bertahan berapa lama di saku kita? Hanya 50 ribu, 100 ribu. Yafna, dia akan hilang. Dia akan sirna. Untuk belanja pun tidak cukup untuk sehari. 50 ribu. Tidak akan bertahan lama, kata Syekh rahimahullah. Tapi seseorang kan berusaha semaksimal mungkin mencari cara untuk mendapatkan dirham tersebut. Wal ajru wa thawabu yabuka, kata Syekh. Dan pahala, demikian pula ganjaran di dalam agama ini, yabuka, akan terus ada, berlaku. Tapi demikian, manusia tidak begitu sungguh-sungguh untuk mengamalkan ini, padahal balasannya adalah balasan akhirat yang kekal abadi. Wa tajidu wa jamatakun ilahi, dan kau akan mendapati kelak pahala itulah yang paling kau butuhkan, bukan dinar, bukan dirham, bukan rupiah yang tadi dicari-cari. Memang dia bermanfaat, tapi hanya sekilas saja, akan habis, tidak butuh waktu lama, habis 50 ribu, 100 ribu. Tidak ada satu hari kadang habis, dua hari habis. Tapi pahala ini, walaupun kita saat ini tidak bisa menyaksikannya, barangkali inilah yang membuat sebagian orang tidak peduli dengan pahala-pahala akhirat. Karena tidak terlihat, tidak nyata. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menyimpannya untuk kita di akhirat kelak. Dan itulah yang paling kita butuhkan. فَالَّذِي يَنْبَغِي لَكَ كُلَّمَا لَكِيَكَ أَحَدٍ مِنْ إِخْوَانِكَ الْمُسْلِمِينَ أَنْ تُسَلِّمَ عَلَيْهِ, sehingga sudah sepantasnya bagimu jika engkau bertemu dengan salah seorang dari saudara-saudaramu kaum muslimin, untuk engkau ucapkan salam kepadanya. Assalamualaikum atau Assalamualaikum, ucapkan salam saja. أَمَّا غَيْرُ الْمُسْلِمِ فَلَا تُسَلِّمْ عَلَيْهِ, adapun jika orang itu bukan orang muslim, maka jangan kau ucapkan salam kepadanya, tidak boleh, haram. Kepada orang-orang yang bukan muslim, maka kita tidak boleh mengucapkan salam. Tapi muslimin, bahkan dalam hadisnya Rasul mengatakan, Engkau mengucapkan salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Engkau mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal atau orang yang tidak engkau kenal dari kalangan muslimin. Ya, ini tidak mengucapkan salam itu hanya kepada ikhwan-ikhwan yang kita kenal saja atau ikhwan-ikhwan yang akrab saja. Adapun kepada masyarakat sekitar tidak mengucapkan salam. Ketika berkendara menoleh tidak, menyapa tidak, mengucapkan salam tidak, tersenyum tidak. Maka para ikhwan rahimani wa rahimakumullah, amalkan adab ini, maka akan terjalin kecintaan di antara sesama muslimin. Ketika kita bertemu masyarakat sekitar kita, seumpama tetangga kita, kita mengucapkan salam kepada mereka, Allah jamin akan tumbuh kecintaan di dalam hati kita. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW, maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu perkara yang jika kalian mengamalkannya, kalian akan saling mencintai. Tahabbatun. Kalau sudah saling mencintai, maka itu akan tumbuh keimanan di sana sebagai bukti, sebagai syarat maksudnya kita ke dalam jannah. Saling mencinta. Ifsha'us salam, afsyus salam bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Sehingga jangan hanya mengucapkan salam kepada orang yang kenal, yang akrab saja. Kalau yang tidak dikenal, tidak. Ucapkan salam dengan wajah yang manis, wajah yang berseri-seri. Itu semua kan adab-adab yang sudah kita pelajari, yang harus kita amalkan. Jangan dengan wajah datar, naik kendaraan seakan tidak ada orang, di sana kita diam saja. Maka para ikhwan rahimani wa rahimakumullah, adab-adab Islam ini seandainya kita amalkan, luar biasa faedahnya. Dan banyak sekali yang sudah kita lalui. Membantu orang di tengah jalan semua. Kita berkendara, ada orang yang butuh bantuan. Gak usah nunggu diminta, kita baru membantu dia. Ada orang yang kesusahan menaikkan barangnya. Kita sudah tahu hadisnya. Engkau membantu orang lain menaikkan barangnya, itu sedekah. Atau ada halang rintang di tengah jalan, kayu yang merintang menghalangi, batu, pecahan kaca dan lain sebagainya. Kita singkirkan dari jalan, itu juga sedekah, bahkan sebab masuknya seseorang ke dalam jannah. Jadi para ikhwan rahimani wa rahimakumullah, mari kita bersama-sama hiasi diri kita dengan akhlak mulia ini, maka akan terjalin ukhuwah kecintaan di antara sesama muslimin, di sama kita dengan masyarakat kita. Amma ghairul muslim, adapun selain muslim, selain orang muslim, fala tusallim alaih, maka jangan kau ucapkan salam kepadanya. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tabda'ul yahuda wan nasara bisalam. Jangan kalian memulai mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan Nasara. Kepada orang Yahudi Nasara, jangan memulai, bukan menjawab. Nanti kalau menjawabnya akan dijelaskan oleh Syekh bagaimana hukumnya dan apa lafadznya. Wa idza wajadtumuhum fi tariqin fattaruhum ila adyakihi. Dan apabila kalian bertemu dengan mereka di suatu jalan, maka dorong mereka ke tempat yang paling sempitnya. Desak mereka karena kemuliaan Islam. Dan orang-orang kafir, orang Yahudi, orang Nasara tidak ada nilainya dalam Islam, tidak ada harganya. Hayyan wa mayyitan, baik hidupnya atau matinya, mati mereka tidak ada harganya. Berbeda dengan muslimin, dimandikan, dikafani, disolatkan, tidak boleh disakiti. Orang kafir ketika meninggal dikubur, dibuang di lubang, kemudian dikubur. Hukum dalam Islam. Fal yahudi wal nasrani wal musyrik wal mulhid wal murtad kalladhi la yusalli wal mubtadi bid'ah yukaffaru biha kullu haula'i la yahillu ibtida'u salam alaihim. Maka orang Yahudi, kata beliau, demikian pula orang Nasrani, orang musyrik, orang mulhid, orang murtad, seperti orang yang tidak sholat, kata beliau, khilaf di antara para ulama. Wal mubtadi, demikian pula ahli bid'ah dengan bid'ah yang mengeluarkan mereka dari Islam karena ada pembagiannya, maka mereka-mereka itu tidak boleh diucapkan salam kepada mereka. Tidak boleh mengucapkan salam kepada mereka. Walau kanu aqraban nas ilaika, walaupun mereka adalah orang yang paling dekat hubungannya denganmu. Paman kita seumpama, teman kita, tapi dia Yahudi, Nasrani, enggak boleh memulai mengucapkan salam dengan salam Islam, assalamu alaik, yang artinya adalah keselamatan atas engkau, salam sejahtera atasmu, maka tidak ada keselamatan atas mereka. Baik. Ini barakallahu rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran kita pada malam hari ini masih ada penjelasan tambahan dari beliau terkait dengan mengucapkan salam kepada orang kafir ini. Bagaimana kalau mereka memulai salam kepada kita? Baik. Dari Islam. Nah, bid'ah-bid'ah yang mengeluarkan dari Islam adalah yang mereka melakukan kebid'ahan, yang dengan kebid'ahan itu mereka sampai kufur. Contohnya seumpama orang-orang yang mengingkari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, mereka juga kufur. Atau mereka melakukan kebid'ahan seperti kesyirikan yang sampai kepada tahap kekufuran. Atau seumpama orang-orang yang mengatakan Al-Quran makhluk dan lain sebagainya, itu semua adalah kebidaan-kebidaan yang sampai mengkafirkan. Adapun bid'ah-bid'ah amali yang tidak sampai kepada kekafiran, maka berbeda hukumnya dengan ini. Tentunya pembahasan kekafiran di sini, dia kafir atau tidak, itu pembahasan yang ketat sekali di dalam Islam. Karena jika seseorang sudah masuk di dalam Islam, tidak boleh dikeluarkan kecuali dengan hujjah yang jelas, yang wadih, dengan syarat-syaratnya, dan satu hal yang paling penting, tidak ada penghalangnya, mawani'nya. Harus terpenuhi persyaratannya dan tidak ada penghalang-penghalangnya. Ada orang yang melakukan kebid'ahan tapi ternyata dia orang yang jahil seumpama, berarti itu penghalang kita untuk mengkafirkannya. Tapi tentunya kembali kepada hukum tadi, kita tidak sembarangan mengkafirkan orang karena itu bukan bagian dari ajaran Islam. Seorang yang sudah masuk ke dalam Islam tidak boleh dikeluarkan kecuali dengan dalil yang jelas. Dan itu nanti biasanya dimusyawarahkan dengan orang ahli ilmu, dengan para ulama yang mereka mengetahui seluk-beluk agama ini dengan kaidah-kaidahnya, dengan usul-usulnya, dengan syarat-syarat yang mereka pahami. Adapun kita, maka keilmuan kita terbatas. Terkadang kita menghukumi hanya sebatas emosi kita, hanya sebatas semangat kita semata, bukan dikarenakan usul-usul, kaidah-kaidah yang telah diletakkan oleh para ulama yang bersumber dengan dari Al-Quran dan Sunnah. Ini barakallahu rahimani wa rahimakumullah. Beberapa hukum yang terkait dengan salam terhadap kaum muslimin dan terhadap orang kafir. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ilahuna darsuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.